harap nepati janji tak jalo koe ra ngapusi lunga kuwi amung golek rejeki tak tutekke koe aja meto ati wes trene suene aku lunga ninggal koe ada paran yang mau tinggal.